Endang sebagai Niraksa, dibantu oleh Morgan. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Mak Rompang menantang Nyusepi bertarung di bekas desa Sendang Karang. Dan dalam pertarungan itu, Nyusepi menderita kalah. Tangan kirinya putus dibelit rambut oleh Mak Rompang. Kejadian itu membuat Ki Mujur kecewa luar biasa. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, walau dia dan Nyusepi sudah menunggu kesempatan untuk bertarung dengan Mak Rompang 50 tahun lamanya. Ternyata mengalahkan Mak Rompang tidak semudah yang mereka kira. Sudah 2 malam dengan malam ini. Aku menunggu gadis itu, tapi tidak datang dia. Padahal dia menjanjikan kepadaku akan memberitahu tentang kelemahan Kirekso. Bagaimana caranya aku menemui gadis itu? Dia pernah memberikan kembang kemboja padaku. Tapi siapakah dia sebenarnya? Manusiakah atau siluman? Aku tidak peduli. Manusia atau siluman. Yang penting, aku bisa mengalahkan Kirekso. Lalu menguasai seluruh desa Lubuk Mentilin. Di mana kembang itu? Nah, ini dia. Kembang kemboja ini mulai layu. Padahal sewaktu dia berikan, kembang ini masih segar. Ya, semoga saja aku bisa memanggilnya dengan perantaraan kembang kemboja ini. Rom, datanglah. Kembang kembojamu ada di dalam tanganku. Rom, datanglah. Kembang kembojamu ada di dalam tanganku. Aku melihat seseorang duduk di depan rumah ini. Apakah gadis itu yang duduk? Bukan. Orang yang duduk ini sudah tua. Ya, perempuan tua. Aku sudah datang. Siapa dia? Aku sudah datang. Siapa kau? Kau memanggil aku, kan? Aku memanggil seorang gadis dengan kembang kemboja ini. Akulah gadis itu. Kamu tidak usah cemas. Aku memang gadis itu. Aku rupanya sedang berhadapan dengan siluman. Ya. Siluman perempuan. Apa perlumu memanggil aku, Sabra? Dia tahu nama aku. Betul. Nenek gadis yang bernama Rom itu. Kalau tidak percaya, aku dapat memperlihatkan wajah mudaku sebentar kepadamu. Nah, lihatlah. Benar, benar. Kau adalah gadis yang aku tunggu. Kau berubah tua kembali. Ya, inilah bentukku sekarang, Lin. Menakutkan juga melihat wajah tua keriput malam-malam begini. Apa yang kau mau, Sabrang? Aku ingin tahu di mana kelemahan Kirakso agar aku bisa membunuhnya. Belum. Aku belum tahu. Walau sebenarnya mudah, tapi dia mempunyai sebuah ilmu penahan, sehingga tidak satupun makhluk yang tahu kelemahannya, kecuali gurunya. Apakah bisa aku percaya keterangan perempuan tua ini? Kau tidak usah khawatir. Keteranganku bisa kau percaya. Dia tahu apa yang aku khawatirkan. Bagaimana kalau aku bekerja sama dengan dia? Agar seluruh maksudku terlaksana. Kalau itu yang kau kehendaki, bisa saja. Tidak tahu lagi apa maksudku. Kalau memang nenek mau bekerja sama denganku, maka aku senang sekali, Nek. Aku tidak butuh kamu, tapi kamu yang butuh aku. Kalau kau perlu, datanglah ke tempatku di hulu sungai Tembesi. Bawalah kembang kemboja itu sebagai tanda. Kau aku jemput. Mau? Iya. Akan aku tunggu di sana. Berapa lama? Sudah hilang dia. Jentuti, Jensen, tahu nggak? Jentuti, Jentuti, kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jentuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh, tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya. Padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh itu, motor setnya. Loh, memangnya Jentuti tahu? Wong yang ngasih tahu setnya saya kok. Apa sih? Nih, Mentas Kapsul. Mentas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Mentas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Mentas Kapsul, produksi PT. Jangan membohongi aku. Aku tahu bahwa kau pernah berjanji dengannya di puncak bukit Perinduan Kayu Embun, bahwa kalian akan saling mencintai, saling setia. Oh, Kimujur tahu? Aku tahu dari seorang nenek. Nenek itu pernah bertemu denganmu ketika kau mencari Wulandari. Bahkan nenek itu yang pernah menunjukkan padamu di mana Wulandari bisa kau jumpai. Ya kan? Iya. Siapa nenek itu sebenarnya? Percintaan akan membawa bahagia. Kalau kita jarang bertemu dengan orang yang kita cintai, Batara, percayalah. Tapi kalau kau sering bertemu, maka banyak persoalan yang akan timbul antara kau dan orang yang kau cintai. Iya, Ki. Kau tidak usah malu-malu padaku, Batara. Kau sudah berangkat dewasa. Aku tidak mau kejadian pada diriku akan terulang padamu. Iya, Ki. Tapi kalau dia sudah... Wulandari dalam keadaan selamat. Percayalah. Suatu saat kau pasti akan bertemu dengannya. Tapi kalau kau pergi sekarang ke Lubuk Mentiling, maka kau akan menemui bencana. Bencana? Apakah desa saya sedang dalam bencana, Kimujur? Tidak. Hanya kau akan bertemu dengan Mak Rompang di bekas desa Senangkara. Perempuan itu sekarang dalam keadaan berbahaya. Dia sudah berbentuk gadis remaja. Bahkan ketika aku jumpai dia, dia sudah berbentuk perempuan tua. Berarti dia sedang dalam keadaan ganas sekali. Apakah Ki Mujur sempat bertarung dengan dia? Iya. Dan aku kalah. Kami kalah. Kami? Apakah Ki Mujur bersama orang lain ketika menghadapi Mak Rompang? Iya. Bersama dengan nenek yang kau jumpai ketika kau mencari Wulandari itu. Kami kalah. Bahkan nenek itu putus tangan kirinya oleh Mak Rompang. Siapa nama nenek itu, Ki? Nyi Sepi. Nyi Sepi. Sudah hampir satu bulan aku berjalan. Baru aku bisa sampai di hulu sungai Tembesi ini. Aku sudah sampai di hulu sungai ini. Aku tidak bisa terus. Sungai ini berakhir di air terjun itu. Apakah tempatnya di atas air terjun itu? Bagaimana caranya naik ke sana? Sedangkan tebing itu tinggi dan licin. Gimana tempat tinggalnya siluman perempuan itu? Aku harus memegang kembang kemboja ini. Baru aku bisa bertemu dengan dia. Nah, ini kembang kemboja ini sudah di dalam genggamanku. Rom! Aku sudah sampai di hulu sungai Tembesi. Tidak ada tanda-tanda dia akan muncul. Kalau aku kemalaman di sini, akan lebih sengsara lagi aku daripada hari-hari kemarin. Rom, aku sudah datang. Aku sudah menunggumu di sini sejak kemarin. Wah, dia ada di tengah-tengah air terjun itu. Dia tua sekali. Rambutnya panjang bergerak-gerak dipermainkan oleh air terjun. Dia bagaikan di dalam kaca. Kemarilah. Agar kau bisa masuk ke tempatku. Aku tidak bisa ke sana. Aku tidak berani masuk ke dalam air terjun itu. Di dekatku ada jalan. Tempuhlah jalan itu. Jalan? Oh iya, iya. Kenapa tadi aku tidak melihat jalan ini? Jalan yang bagus dan mulus. Jalan ini di kiri kanannya tumbuh pohon kembang kemboja. Ayolah, kemarilah. Iya. Pak Atno, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kelelahan semangat, badan lesu dan pegal liku, gejala pilih-pilih atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kisabran berjalan dengan sangat hati-hati. Dia takut terjerumus ke dalam air terjun yang bergemuruh. Sedang airnya berpuih-puih putih, menghantam batu-batu yang menanti di bawahnya. Laki-laki tua itu berjalan di atas jalan yang bagus. Jalan yang dihampari dengan batu-batu merah berkilat berwarna darah. Sedang di kiri kanannya dipagari dengan tanaman kembang kemboja. Jalan itu persis menuju ke tengah-tengah air terjun. sehingga Kisabrang agak ragu untuk menempuhnya. Lalu, ketika Kisabrang sudah sampai di dalam air terjun, tiba-tiba saja air terjun itu hilang, tidak ada sama sekali. Yang tampak hanya ada sebuah lorong yang panjang dan lembab. Sedang di kiri kanannya tertancap obor-obor yang apinya menyala bagus, pakai tidak tertiup angin. Kisabrang masih menempuh lorong itu. Setelah agak lama berjalan, tiba-tiba Kisabrang sampai di sebuah tempat yang luas. Lantainya terbuat dari marmer berwarna merah darah. Sedangkan di sudut ruangan itu, ada sebuah altar yang besar. Sementara di atas sebuah tempat tidur yang indah, terbujur kaku tubuh seorang gadis. Kisabrang terpesona melihat wajah gadis itu, karena gadis itulah yang dulu datang ke rumahnya. Rambut gadis yang sedang tidur itu terurai panjang sekali, bahkan sangat panjang dan tebal bila dibandingkan dengan rambut perempuan pada umumnya. Gadis itu tidur diselimuti dengan kain sutra putih yang bagus dan bersih. Di dinding tempat tidur itu terpampang lukisan Wulandari. Kisabrang sangat terkejut. Lama dia memandang lukisan itu. Tiba-tiba suara di sampingnya mengejutkan Kisabrang. Duduklah di lantai. Iya. Kenapa aku harus duduk di lantai? Sedangkan nenek itu duduk di atas sebuah batu yang bagus. Karena ini tempatku. Ini istanaku. Kau harus menurut apa yang aku suruh. Baik. Dia dengar lagi bicara aku. Kenapa kau terus-menerus melihat gadis yang sedang tidur itu? Bukankah gadis itu yang datang ke rumahku dulu? Ya, gadis itu adalah aku. Aku mempunyai 1000 wajah. Aku mempunyai 1000 bentuk. Jadi jangan kau terkejut. Tapi yang paling aku suka adalah sosok tubuhku seperti sekarang ini. Dan juga sosok tubuh sebagai gadis itu. Dia sedang istirahat. Oh, dasar. Aku bertemu dengan sebuah kehebatan yang tidak ada tandingannya. Aku akan kalahkan Kirakso. Aku akan kuasai lubuk mentilnya. Asal nenek ini mau membantuku. Kenapa kau tertawa? Kau tidak akan jadi apa-apa kalau kau tidak mau menurut perintahku. Aku bersedia ikut perintahmu. Asal apa yang aku mau terlaksanakan. Yo, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah ngeyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang, minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Lempas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegalini Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.